Are you ready for this man? Yeah. Mereka-mereka sini saja bikin pecah. Jangan marah-marah, senang-senang nyanyi terserah. Boleh berisik ini the remix. Tak gak ada tayo sing. Sing sing sing. Sing sing sing. Sing sing sing sing. Sing sing sing. Asik. Sing sing sing. Dekat semua, jangan pada baper. Let's go, ini Tuna Show!